بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن. أما بعد، سعادة الأفاضل إنكم سامت كل تعظيمي إنكم تنصح كبن ملياكن الله وراء مشايخ وراء أساتذ وراء سسبه وراء كيائي سدوا تعمير مسجد tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia, para bapak, para ibu, para sederek jamaah sekalian ingkang insyaallah tansah sinaringan rahmat, mufiroh, barokah soho ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula sopanjenengan sedaya bikudratillah wa iradatihi tasih pinaringan nikmat agung dipun panggihaken kalih wulan mulya, wulan penuh barokah, wulan suci Ramadan, wulan yang di dalamnya ada satu kewajiban istimewa, yakni ibadah puasa. Tahun menika di negara kita ada perbedaan awal Ramadan. Wonten winginane ingkang mulai nglampahi siang dinten Jumat, dulur-dulur Muhammadiyah dan sebagian ormas. Wonten ingkang mulai melampai poso dinten Sabtu, dulur-dulur Nahdlatul Ulama, ormas-ormas lain termasuk pemerintah. Dan bakal mriki nderek Jumat napa nderek Sabtu? Wonten Sabtu, wonten Jumat. Plus won perbedaan itu pengantos ndadosaken pasulayan. Jangan sampai perbedaan itu menyebabkan pertikaian, pertentangan, lebih-lebih pertengkaran. Itu hanya beda cara pandang. Beda cara pandang niku wajar. Beda cara pandang itu biasa. Beda cara pandang itu lumrah. Kula yakin yang sak menten katae cara pandang ten kula pun beda-beda. Ada yang memandang kula ganteng. Ada yang memandang kula biasa-biasa aja. Bahkan ada yang memandang kula elek. Jangankan sampean, Bu. Bojo kula mawon cara pandange ten kula biyen kalih sakniki wis beda. Biyen kula sering dirayu, saiki sering dicelatu. Biyen kula sering dilem, saiki sering kena satem. Wong beda cara pandang, lumrah. Many men, many mind. Understand? Yes, apa durung tak terangno kok yes. Iku bahasa Inggris. Zaman saiki kiai ku sithik-sithik kudu paham bahasa Inggris meskipun ngapalno dhisik. Ladies and gentlemen, kletis-kletis mangan permen. You my linet, you my linet. tong dus talen, kalau tong dus untalen. Aising andetu tuling aiblung nyu, aising andetu aku ngising nandukur watu, tuling aiblung nyu watu nengguling aku ketemblung banyu. Many men, many mind, banyak orang, banyak pendapat. Wong akeh iku pirang-pirang. Seje wong, seje omong, seje cangkem, seje gunem, seje ati, seje gati, seje utek, seje kerentek, seje ikut, seje karep, seje silet, seje anggit. Gak mungkin wong akeh kok pendapatnya podo kabeh. Misalnya desa mriki, kelurahan mriki, badhe ngawontenaken acara sedekah bumi, terus rapat musyawarah. Kira-kira sing derek rapat ten mriku pendapatnya padha sedaya apa beda-beda? Mesti beda-beda. Ana sing usul, "Lah pengajian ae." Ana sing usul, "Gak, dangdutan." Ana sing usul, "Gak, tandaan," macam-macam. Sak dulur, dulur kandung, tunggal bapak, tunggal ibu, iku kira-kira nek dijak musyawarah pendapatnya padha sedaya apa beda-beda? Beda-beda, ibarat ndok pitik sak petarangan, tunggal babon, tunggal jago. Niku mangkel lek ampun netes kira-kira kelire padha sedaya apa beda-beda? Mesti beda-beda. Jangankan sak desa, sak omah, sak keluarga, sak dulur, iku ae pendapatnya wis beda-beda. Misale rapat keluarga arep mantu, terus rundingan, mesti pendapatnya beda-beda. Lagi bakal gawe berkatane wis beda-beda. Ana sing usul berkatane biasa-biasa ae, melu umume wong. Ana sing usul gak, berkatane sing gedhe, ngisin karo bakal besan. Bakal besan kok oke, biasane berkate gedhe awak dhewe kan kalah. Men kalah ya opo? Ana sing usul gak, berkate gepeng-gepeng ae, badine ben akeh. Mesti pendapatnya beda-beda. Nah, beda pendapat itu hal yang lumrah. Makanya kula suwun dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tasamuh, toleransi, saling menghargai. Termasuk umpami benjing Idul Fitri niki kok wonten perbedaan umpomo. Tapi insya Allah wonten-wonten perbedaan. Mugi-mugi saged sareng. Amin. Allahumma. Nek jenengan derek kula, kula berani memastikan Idul Fitri benjing niku jatuh pada tanggal 1 Syawal. Napa salah omongan kula? Lah kok diguyu? Lah nggih bener. Idul Fitri benjing jatuh pada tanggal 1 Syawal. Mbuh tiba tanggal 19, mbuh tiba tanggal 20. Nah, itu kan yo beda cara pandang meleh. Makanya kula suwun rukun, tasamuh, saling menghargai. Umpama ana sing 19, ana sing 20, nggih kula suwun sing 19 menghargai 20, sing 20 menghargai 19. Namanya saja udah berbeda, enggak mungkin ada titik temunya. Wong wis beda. Kolek genteng nyalahke badhe geger tiwasan rame. Sing 20 nyalahke 19. 19 nyalahke 20. Jare sing riyoyo tanggal 19, awakmu ku yo apa? Wis riyoyo kok isih poso. Haram riyoyo-riyoyo kok poso. Jare sing tanggal 20, ya awakmu sing salah. Isih Ramadan kok wis riyoyo, goblok. Gak mari-mari, perbedaan itu sunnatullah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kula nate ndamel contoh. Sikil kula loro. Niki padha napa beda? Sapa ngomong padha? Mbok anggap kiwa karo. Enggak, beda. Kiwa kalih tengen. Sing ndamel beda sikil kula loro niki bapak kula napa ibu kula? Gusti Allah. Ngono, pisan maneh. Kula kalih bojo kula padha napa beda? Jelas beda. Mana padha tak kaya apa? Mergi apa carane? Apa muni bentik? Anggar malahan. Tapi justru perbedaan itu indah kalau kita bisa menyikapi perbedaan itu indah kalau kita ngerti porsi kita masing-masing. Nun sewu ibu, wajah saya kelihatan indah. Menurut istri saya, mundurung rampung disorai. Kenapa indah? Karena ada perbedaan. Mergo beda-beda, ana sing dadi lambe, ana sing dadi irung, ana sing dadi mripat, ana sing dadi telapukan, ana sing dadi iket, ana sing dadi alis, ana sing dadi pipi, ana sing dadi bathuk. Coba umpama wajah kula sak rai isine padha kabeh irung tok. Kaya apa dadine? Mangkane sampeyan lek kepengin rukun ora kudu ngendani padha. Rukun niku gak kudu padha. Wong saniki padha ora rukun ae akeh, padha organisasine ora rukun katah napa katah. Padha partaine ora rukun katah napa katah. Katah. Padha-padha lenga, lenga kletik karo lenga gas, saged rukun napa mboten? Gak iso. Tapi beda nek gelem rukun, enak dadine. Gula kalih kopi beda. Rupane beda. Bentuke beda, sifate beda, rasane beda. Gula putih, kopi ireng. Gula legi, kopi pahit. Tapi nek gelem rukun, berpadu campur dadi siji ndek gelas. Godhokne banyu umup mongah-mongah suntek dicokne diudhek. Enake ora karuan, iku senenganku. Bayang ngene aku gak dikeki. Ngono. Gak podo tapi gelem rukun enak. Halo. Lah wong wedok karo wong lanang yo gak podo. Sak apa-apane yo beda. Nek gelem rukun, enak. Mlebu kamar wong loro iso delok-delokan. Saman kok duwe ngono, Pak. Ayo, wekku karo wekmu kok gak podo. Ngono ku terus digathuk-gathukno yo apa ngono modele. Kan iku mergo beda, justru karena perbedaan itu nikmat. Yang penting kita ngerti porsinya masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana perbedaan. Halo. Jari tangan yang lima, drijine tangan cacahe lima. Niki padha sedaya napa beda-beda? Beda-beda. Gedene ora padha. Dawa ndeke ora padha. Dhukur ndeke ora padha. Jenenge ora padha. Tugasnya beda-beda, fungsinya beda-beda, tapi rukun, kompak, enak dadine. Niki jenenge napa? Jempol. Terus pinggire jempol niki napa? Penuduh. Penuduh nek telunjuk bareng angkat. Niki napa? Penunggul. Terus yang niki manis. Terus cilik dhewe niki sentene apa ate kelingking-kelingking kemenyek. Ancen wong pakal niku kemenyek-kemenyek. Ngarani jenteke kelingking. Iya wong saiki ngono ya. Manggon di Surabaya malah gawah ya. Padahal asline Lamongan. Omahe pinggirin gawan iki sor barongan. Lah iki manggon ning Surabaya gawah ya. Ngomong wis bahasa Indonesia, cara Jawa itu gak gelem. Ngomong karo bojo ya bahasa Indonesia. Wong lanang arep ganti klambi, weleki gak ketemu, takon bojone, "Mama, klambiku yang batik mbok dekek di mana, Mama?" Jare bojone, "Itu papa saya tentelkan di jaba itu." Tentelkan di jaba. "Mau tak pakai, Mama? Tolong jupukkan." Gitu aja kok minta dijubukkan top. Ya jubuk-jubuk sendiri. Kenapa nggih wong sakniki saiki nyelokne anake bapak ibu ini gak ono kok kuno, mama kok. Pakal mama, padahal asline ya Jenogoro. Manggon pakale malah mama. Biyen yo mboke yunge iki kawaya mama. Anaknya tetap sekolah nih, bela ibu kan kanok petok papa takon, pak, mama kemana pak? Oh, papa nih gawa ya lek jawab itu, mamamu tuh lagi nenek karak tuh. Memek karak, ini sono ikut mama aja ya, kan papa mau berangkat beca. Mbak. Iki jenenge beda-beda. Fungsinya beda-beda. Bentuknya beda-beda, tapi kompak, rukun, dikomando sama hati. Arep mangan misalnya, ayo mangan. Mulo, wabeh kompak, mingkup bareng. Iki umpama ana siji sing mokong gak gelem mingkup, sempolan nang mokong. Iki kira-kira iso muluk ora ya? Lho. Dikomando karo ati mergo ana cewek liwat, wayu. Ana cewek, ayo dada, begar bareng. Dah. Ana musuh dikomando karo ati. Ana musuh, ayo, gegem. Ngene kompak. Padahal namanya beda-beda. Iki jempol. Jempol ku kiai. Ulama. Ulama itu harus jempol. Lek alim, alim temen. Lek pinter, pinter temen. Lek iso ngaji temen. Lek goblok ngerumang sanono goblok. Kudu jempol. Saya sering sampaikan. Makanya nek kula niku ngerumang sanone goblok. Kula sering matur. Napa kula ngaji ten pundi-pundi jebarang ngetokno dalil. Jebarang kula ngetokno dalil, mergo kula gak apal. Lah aku nek gak iso ngomong gak iso, Bu, mohon keminter. Anjen nek kiai ku nek alim alim temen, nek pinter ngaji temen, lek bodho ngrumangsana ana bodhone. Sing garai ruwet iki pinter ora, goblok ora. Dinggokno ngarep ya ora iso apa-apa, dinggokno mburi gak gelem nyundang-nyundang. Ngerusak tatanan. Santri yang ngono. Nek alim mesti sana alim, nek goblok mesti sana goblok. Selamat. Aku ki goblok. Gak iso maca kitab kuning, gak iso ngaji. Aku tak terima melu kiai, bagian ngumbah montore yai, bagian nyuguhi dahare yai, bagian umbah-umbah. Akhirnya dene opo-opo manut kiai wong rumangsa goblok. Tak polah tingkahe nurut kiai. Selamat. Nek pinter mesti sana pinter jempol. Kiai kudu jempol. Mergo saiki akeh kiai sing ora jempol. Halo. Anggepmu mesti kabeh kiai genah ora. Kadang ana sing gayae tok. Penampilan sih oke, serbane tok wowo, 35 meter. Gak trimo dikalungno bulu om, ngantek ubet-ubet awake. Nek tasbih tok petisak kepel-kepel. Dan diumetno tasbih tanggane berebeken. Wong suarane tasbih bantreng ngalang-alang mercon. Lotak lotak lotak tar tar tar. Lotak lotak lotak tar tar tar. Nek zikir yang mau mantep Allah, Allah, Allah, Allah, pol mantep koyok yok yok. Ngono ku ana wong wedok ayu liwat lho lho lho lho lho sapa iki? Ate nanti ngono. Wakeh bu ngono ku yo termasuk aku barang. Iya mangkane, mboten kabeh. Mulane sampean nek nilai opo ayo aja tekan njaba etok. Menilai siapa saja, menilai apa saja, jangan hanya dari luarnya saja. Ancene wonten dawuh Allahir tadullu alal batin. Njaba iku biasane nyudono jero ne. Lek njaba ngene biasane jero ne yo ngene. Lek njaba ngono biasane jero ne yo ngono, biasae. Tapi ora kabeh. Aja digebyah uyah padha asine. Mboten kabeh sing asin niku uyah kok. Nyatane umbel asin kan dudu uyah. Lah sampeyan gak percaya cobaan kok dilap. Lah asin, wong aku tau dajal yo asin temen kok. Iku kan dudu uyah. Gedang sing rupane kuning biasane mateng biasane, tapi gak kabeh. Gedang sing rupane kuning iku mateng. Kadang-kadang rupane kuning mergo panasen, ngono lho. Sing jobohe walus mulus iki durung mesti lek jerone walus mulus. Kadang jobohe walus mulus tapi jerone ringeh-ringeh. Lah kedondong jobo halus tapi jerone ringeh-ringeh. Makanya mas-mas, bapak-bapak, jangan mudah tertipu, aja gampang kebujuk. Jangan mudah terpedaya dan terpesona oleh kehalusan seorang wanita. Kadang-kadang walus apa-apa nih. Lagae halus, gayane halus, tingkae halus, omongane halus. Nggih, badhe tindak pundi? Halus e. Padahal jerone yo ngalang-alang mak lampir. Contohnya yang gini-gini sih. Semerawut. kayak celurut kabur ini. Halo bro. Iku aja disawang jobohe. Kaya ngono jobohe sampean gak ngerti lek jerone tambah nemen. Ngene lho. Ya apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa niki filme diputer lek mari sakori wonten nggone MNC TV. Iku ketika belum Islam, ketika belum iman lek musuhi Islam pol-polan. Di mana ada dakwah agama diperangi, ada kegiatan agama Islam dimusuhi. Iku Umar bin Khattab sebelum Islam. Tapi begitu yo. Begitu beliau dapat hidayah Allah, bleng mlebu di atine. Dibarokati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi hadi Umarai. Kula maca Arab niki sampean paham napa mboten? Blas. Gak paham gak masalah. Cuma yo aku ben lega sampean mantuk-mantuk. Gak paham yo wis pokoke mantuk-mantuk. Aku ben lega. Yo sekedar untuk menghargai saya. Kula Ramadan-Ramadan niki mriki mergo kula menghargai panjenengan. Kula suwun jenengan nggih kedah menghargai kula. Carane pripun? Mangke kula waca malih harape terus jenengan mantuk-mantuk nggih. Gak paham yo wis pokoke mantuk-mantuk. Kula ben seneng. Mlebune Islam Umar bin Khattab niku diberkati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizzal Islam wa hadi Umairin. Hayo monggo mantuk-mantuk. Nah ngono nggih. Masyaallah, masyaallah. Wong gendeng kok sakmene akeh. Ngelumpuk dadi siji. Begitu mlebu Islam, beliau kemudian selalu berada di garis terdepan dalam membela agama, membela Islam, mempertaruhkan harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan li'la'i kalimatillahi allati hiya al-ulya. Ya apa sejarahnya Raden Syahid itu nalika sik dadi berandal Lokajaya, pol belinge Pak. Ketemu Sunan Bonang barengi hidayah Allah mlebet bung ten manae ilang sifate berandal Lokajaya. Malik Brim yang drastis perubahane berubah dadi Sunan Kali Joko. Semenuku arek nom-nom semenu iku macake modele saiki sik kaya ngono. Dok remehno sampean gak aruh lek wis oleh hidayah Allah bleng semalih dadi Sunan Joko Kali. Ya maksude tukang mancing. Kali Benowo. Ngono. Alhamdulillah. Niki fungsine beda-beda tapi rukun. Jempol niku wau napa? Oh lali. Kiai, ulama harus jempol. Nah, penuduh iki pemimpin. Penuduh niku kudu selalu kenceng. Pemimpin itu harus kenceng, aja nganti bengkong. Menarik sekolah di absen karo gurune. Ali hadir, mosok tumane. Ali ngene. Nanti coklek drijine karo gurune. Kudu kenceng, nyuding apa-apa kudu kenceng. Pemimpin itu harus kenceng. Iki ana dana untuk kegiatan keagamaan, dana untuk sarana peribadatan harus diarahkan ke tempat-tempat ibadah, masjid, kenceng teman, TPQ, musola, madrasah diniyah, pondok pesantren, ngono pemimpin, ojo di plok. Iki dana untuk pembangunan jalan, kenceng jalan, pavingisasi, aspal, apa mana? Cor, kudu ngono. Iki ono raskin. Beras miskin untuk keluarga harapan, betul arahkan itu untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ojo dintet kenceng temenanan. Makanya kapan ono perangkat desa sing tukang ngentit raskin, pemimpin kudu tegas, cunjit matane. Iki mesti sing dadi pemimpin kadang loro atine. Loro gak ya kowe. Iki penunggul iki kok tengah dawa di dhewe. Iki sapa? Wong sugih. Wong sugih. Dekek ndek tengah, gede dhewe, dukur dhewe sebagai penyeimbang. Sadari bahwa kamu itu besar. Ingat di kanan kiri kamu masih ada orang yang butuh perhatian kamu sebagai penyeimbang. Makanya kamu lek maca Quran, Quran sing gedhe. Kamu buka tengah ndher bleng ngono sing ditulis abang. Rupane abang unene waliyatalab itu ayat perekonomian persis di tengah-tengah, artinya perekonomian sebagai penyeimbang dalam agama. Penting, orang Islam kudu sugih. Harus. Cuma kesugihan, kekayaan yang diberikan oleh Allah itu harus betul-betul ditasarufkan untuk kemanfaatan umat, kemanfaatan agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya di kampung arep ngadakno pengajian, wong sugih kudu berperan. Metuki panitia, jare kate nggih pengajian. Nggih, Pak. Anggarane terop kursi piro? Pinten 3 juta. Enggak usah narik, enggak usah urunan. Wis iki aku ono nyoh. Nah ngono. Terus konsumsine piro? Pinten 10 juta. Enggak usah urunan, iki aku ono nyoh. Nah ngono lho. Terus kiyaine sapa? Kiyaine sing diundang Anwar Zahid. Piro? Tau enak ya kiai kok dibandroli. Ngono. Wis iki sing iki manis, iki pemuda pemudi harus betul-betul manis. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah tokoh di masa depan. Bagaimana bakal benowo 10, 20, 30 tahun ke depan? Bagaimana Surabaya, bagaimana Indonesia 10, 20, 30 tahun ke depan? Jawabannya ada pada generasi muda. Bagaimana Islam 10, 20, 30 tahun ke depan? Jawabannya ada pada generasi muda. Maka siapkan mental kalian. Memang masa muda adalah masa yang paling indah, penuh harapan, tapi sekaligus juga penuh tantangan. Tolong kanca-kanca remaja aja main pacar-pacaran, po pacaran. Tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Aku paling gak percaya oleh ono pacaran ada omong, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Temen, kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Dan di selatanganku ada palu, engkau pun tahu. Pacaran, opo. Mari saya ini senengane yang ngono. Belajar males, ngaji males, pacaran semangat. Senengane gak saja, cinta. Cinta itu indah. Indah itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu yang gelimbung di kali. Nanti cinta itu naimin. Kemana cinta itu noda. Noda itu hitam. Hitam itu asap. Asap itu karena api. Api itu tempatnya di neraka. Maka cinta-cintaan neraka. Kemana gak cinta itu suci. Suci itu karena wudu. Wudu itu karena hadas. Hadas itu karena entut. Karena cintanya arek nom-nom entut. Sing terakhir ya apa iki? Apa ngomong kelingking maneh. Ya ngono ae jentik ngono lho, Nduk. Kelingking bareng. Iki jentik wong cilik angklek-angklek lungguhe dingklek ora pati duwe dhuwit, arang-arang mangan iwak pitik, lawone trimo iwak bethik. Lek ana apa-apa kecuthik dhisik. Tapi jangan diremehkan ini. Kadang-kadang ketika empat pilar ini tidak berfungsi, tidak bisa lapo-lapo. Yang mampu mengatasi masalah adalah jentik. Contoh, upil irung, cukil watu, dan asli pideong. Tak kok no bakal ndok. Ndok kata gak metu-metu iki sing iso upil-upil. Nganggut jempol yang suwek kok. Tapi kompak, tapi rukun. Bon, ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Waktu ini diukur bu, jam terus. Ini sing teko kenjeran terus jemput deh, ini jadi. Saya ulang keterangan saya dulu, nanti ditambah. Di bulan Ramadan ini, wayahe kalau sampean memperbaiki kualitas diri, menempa diri untuk menjadi yang terbaik. Ibarat perjalanane awak dhewe padha karo wes nyawang rene kok. padha karo perjalanane uler menuju dadi kupu. Awale uler. Uler iku uler. Apa uler niku ya uler. Wereng omo penyakit. Gak ono wong seneng karo uler. Binatang yang dibenci oleh semua orang, menjijikkan, dikirisi jemberi, mangkon di endi ae mesti ngerusak, iku uler. Mangkon di kayu, kayune kropos. Mangkon di godhong, godhonge rencem. Mangkon di buah, buahe bosok. Mangkon di untu, untune kerowok. Uler, tukang nggih rusuh. Makane ana wong urip di tengah-tengah lingkungan masyarakat sing tukang nggih kesro, tukang nggih rusuh dijuluki diwadani akal mriki wonten ulere mboten. Kata tolong mangke kula diparingi datane nggih. Sama nurut mulai ular keket nganti ular geni. Tak Fatihane siji-siji. Iku gambaran kula sampean sak durunge Ramadan, kaya ular. Kakean dosa, kakean kemaksiatan, kakean kezaliman warane menungso. Niku gampang nglakoni dosa, menungso menus-menus kakean dosa. Ular. Akhire ular niki sadar kalau dekne elek, terus gelem ngentung. Jadi kepompong. Lek wis ngentung, pun mboten ngrusak melih. Ngentung meneng, gak akan tingkah, gak akan pola. Sampun tumon ana entung bal-balan. Gak iso ya mung gelagelun, sampean biyen sik cilik sering dolenan entung. Entung dilor dikidul. Entung dilor dikidul. Iku dzikir, Bu. Lah, innallah. Lah, innallah. Lah, innallah. Entung. Ramadan iki wayahe kula sampean ngentung. Mulane Ramadan ora oleh ngrasani, entung rasan-rasan. Ramadan gak oleh gegeran, entung kok gegeran. Sampai Rasulullah pesen, kula sampean lek tepak nglakoni poso Ramadan, dijak geger karo wong, dipadoni wong, digegeri wong. Jawaben, inni shaimun. Aku puasa. Iki kata kanca-kanca sing salah paham. Gak kudu diomongno. Gak kudu diomongno. Artinya tanamkan kesadaran dalam hati, dalam diri kita. Betapa kita itu sedang berpuasa. Gak oleh ngelakoni sing gak genah, ngono lho. Gak kok terus digegeri karo wong, wani kon karo aku. Ayo, ayo, ayo. Syukurane, syukurane. Inni shaimun. Malah dijotosi sampean. Pamer posomu ae. Ngono. Ndak harus seperti itu, wis jek direken ngono ae. Paham ya? Arek nom-nom ini kadang salah paham kok. Begeri karo wong, panik kon karo wong. Ayo, ayo. Eh, sepurane aku sik poso. Kon nek nantang kok mari magrib. Yo aja. Nek saiki awan enggak untuk bengi yo enggak, tak terus yo enggak. Untung kok gegeran. Oh. Pokoke filosofine wong poso niku ngentung. Kon, sampean katik diajak rasan-rasan tonggo. Mbah, sampean gak ngerti ta, Mbak? Tonggo sebelah iki lho, Mbak. Tonggo sebelah iku anake balak-balik digondoli arek lanang. Lanangane tau nginep nang kono bareng, paling wis lecek kabeh lecek. Ojo kakek ngomong nganti stop. Heh, ngentung. Beres. Sampean kok kudu ngrasani wong. Ancen wonge gak genah, wonge tepak lewat. Sampean wong iku lho. Begitu eling wong iku lho, langsung eling ngentung. Tak sih juga, bapak, bapak. Ramadan awan-awan. Terus tuan, aku ngerti lu dirayu ben suwe ngaji ni. Jangan harap aku termakan oleh rayuanmu. Bapak, sama nawan-nawan ulang Ramadan katik celatu buju. Pokoknya filosofi ini ngentung. Nah, siap-siap aja ini katik rioyo ini. Ada celatuan moro biasanya. Pak, es katik rioyo. Dibuat kok gak kaman. Hah? Butuhan ya kek, saya apa-apa muda. Barang-barang gak masuk murah larang kabeh. Dan anakmu gak ini konek lebih anyar. Ayo, sandali barang wes rusak kabeh. Ini konek lebih anyar. Lekak lebih anyar sama gak isi ini boleh nang besok. Berne lek ana duwite aku sing nyimpen wong nyimpen duwite nang awet mung nek perbandingan nek sampean gak kira awet nek duwe entak-entak lek sampean butuh dalan nang aku lek enak. Amun nangan-nangan kok anake sampean dalu kok barang ngaji gak kira dalu sing sampe ya mesti sing ngene dalu nang aku. Ngono ku sampean dadi wong lanang menange dhewe golek duwe entek paling-paling yo gelangku kalungku sampean kon ngedol. Aku gak kira setuku meneh paling jagono sampean gak ngumpul-ngumpul karo dhewe. Sampean tau ah mikirna aku wong wedok lek aku wong wedok kurang perhatian apa karo sampean? Kurang ngopen napa? Ya mun nyamene sampean tak ladeni tau bae aku kurang apik apa? Lah nek setopen ngen lho ora apa-apa sampean karo kukur-kukur ngen to sampean yo ngono Bu awan-awan sampean pasare bubuk lumah-lumah bojomu katik moro mepet-mepet meritis tangane ngene disempar entungmu simpenen dhisik entung kelutusan awan-awan entung kok logat-logat. Ramadan kok. Tonton. Ada lima hal yang membatalkan pahalanya puasa. Itu harus juga kita perhatikan. Secara syariat, puasane sah. Tapi batal ganjarannya artinya tak oleh ganjaran. Kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Hanya sekedar lapar dan haus saja. Kenapa? Orang gelem ngentung mau. Lima hal ngerasani, datunda, kadu-adu, goroh, sumpah palsu, an-nadzur bi syahwatin. Ngomong kelawan syahwat. Atas-atas. Nggih. Uler sing elek kaya ngono mau, gelem ngentung. Ramadan iki waya kula sampean ngentung. Coba akhire. Begitu rampung ngentung, uler berubah jadi apa? Kupu-kupu. Cukup kupu-kupu. Jangan kupu-kupu malam. Hanya kupu-kupu malam, ini aku gani. Ini yang seneng. Jarak, doli, jagir. Apal langganan kok rapal. Aku kan es moro seneng, jarak, doli, jagir, sapal lah. Langganan. Langganan ngisi pengajian. Teman gujunya kok gak enak tuh. Langganmu langganan apa? Masuk kiai kok nyenok ini. Pikir dong, pikir. Ngawur ya wong-wong. Lulus oleh ngentung, malih jadi kupu. Kalau udah kupu, mangkon dia gak ngerusak. Gak ono kupu kok ngerusak itu gak ono. Lambang keindahan. Kabeh wong seneng nang kupu. Mangkon ning dia manfaat itu gak kok ngerusak. Malah jadi hiasan. Mangkonnya apik nggon sing mulya. Taman tau tumon ono kupu sapa WC. Kupu blakeraan. Kalau sampean nek lulus oleh ngentung medal Ramadan kudu dadi kupu. Sabane masjid, majelis taklim, ngono. Nek dhisik gak sering rono misale. Ramadan ini prei, Bro. Ngentung. Halo. Kupu kok panganane pilihan, gak ngawur, gak sembarangan. Sari-sarine kembang, madu, panganane kupu pilihan. Cuma sama ana kupu ngerokoti pentol bakso. Ini kupu celutak. Makanya wong pakal aja nganti kalah karo ular. Sorry, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ular lho hewan sing eleke kaya ngono. Begitu dia purun ngentung, lulus, lolos oleh ngentung, lepas dadi kupu-kupu. Lha kula sampeyan lho menungso bareng ngentung saulan Ramadan. Masa mari Ramadan kok malah dadi garangan. Embok. Ya garangan luwak itu galih. Ngomong garangan ya luwak. Kudu dadi apik. Perubahan itu kita awali dengan satu semangat di mana yang dikitabi Allah di bulan Ramadan ayatnya sangat fenomenal, kabeh hafal. Kebacut lek wong Islam gak hafal ayat iki, soalnya ayat iki nek bulan Ramadan lewaris di mana-mana dibaca, dikumandangkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak, para saudara jamaah rahimakumullah, ayat ini setapnya ya ayyuhallazina amanu, finishnya la'allakum tattaqun. Terus untuk bisa mencapai finish la'allakum tattaqun, setapnya harus ya ayyuhallazina amanu. Tanpa berangkat dari setap yang benar amanu, enggak mungkin kalau sampean bisa sampai ke finish tattaqun. Artosipun, di bulan Ramadan ini bapak ibu jamaah rahimakumullah, kita diperintah untuk mengaplikasikan diri menjadi alladzina amanu. Aplikasi paham? Orang ngerti. Mengimplementasikan diri sebagai alladzina amanu. Orang ngerti meneh. Niku-niku. Meril orientedkan. Tambah orang gunung. Anu, nun sewu. Anjen repot. Anjen susah. Ngomongi wong sing gak cerdas. Iku angel. Nyek. Anjen tak nyek. Kenapa tak nyek? Tujuan saya dengan saya nyek jenengan biar terlecut semangatnya untuk menjadi cerdas. Karena nun saya ubu pak, kadang-kadang kalau ngaji ini ngomongin ngawur, ngomongnya ngelok-ngelok, itu tujuan saya, yang saya lok-lokkan itu biar berubah. Lepas dari wongnya seneng gak seneng, semakin wongnya tersinggung aku semakin seneng. Berarti aku berhasil. Ini dimangkeli, resiko. Aku ngaju gak kepengen dilem, yura kok wedi dilokno, karena tujuan saya radhiyallahu anhum waradhu'an. Lek sekedan gelek lem-leman, bendina wis dilem wongku. Biasa kula dilem wong, Anwar Zahid kula ngajine enak, keterangannya gampang gamblang, gampang dipaham. Biasa, yo gak bendel sirahku. Biasa kok gak ayem blas, kakean sing ngelem. Dilok-lokno wong biasa, oh kiai yo kasare, kiai yo kusrone. Biasa kula jelok no luweh dari itu, biasa, gak tak reken, apa mana sih ngelok no gak melu nyangoni. Belah gak tak pikir no. Selama yang saya sampaikan benar, karena tujuan saya radhiyallahu anhum wa radu an, gak seneng dilem wong, gak wedi di baik wong. Selama yang saya sampaikan benar, ngono ya bentuk saya. Makanya lah apa kadang-kadang aku kok ngenyek nang wong-wong, yuk kudu karo ngenyek awakku dhewe. Seperti tadi, saya nyek sampean biar sampean terlecut untuk menjadi cerdas. Karena saya menyadari, ojo koyo aku, kula niku wis kadung bodho. Sekarang kalek rumangsa gedune kula. Dibutuhno wong akeh. Kula ngaji niku Indonesia pun rata. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua rata. Bahkan ya Allah 2013-14 niku kapan agenda teng luar negeri. Teng Hong Kong, Macau, Korea, Singapura, Malaysia. Oh, gak percaya yang wis itu. Ngomong teman-teman. Saat ini kari getune gue. Lapo getun? Iya. Lapo biar ngasihnya gak temen. Terus kadung dibutuh nunggong. Waktu untuk motor kurang gak ada, gak kobrik. Lapo biar ngasihnya gak temen. Lapo biar sekolahnya gak temen. Jujur. Kalau ini buat nanti makan bangku kuliah. Nanti aku tujuh rayapnya. Jadi gelar-gelar akademis itu tidak punya saya. Titel sarjana agak dua, aku SS-an ini agak dua. Tapi aku agak atau SS ini. Mana yang S-sos, mbak sosis, mbak apa itu. Agak dua, titel agak dua. Tapi lek, kalau punya prinsip. Apalah artinya titel sarjana, gelar sarjana, kalau karakter, akhlak, hati tidak mencerminkan kesarjanaannya. Adalah lebih baik ijazah TK, tapi otak, hati, akhlak, karakter, sarjana. Daripada titel, gelar, sarjana, tapi otak, hati, akhlak, karakter, kayak anak TK. Sorry, ini alasannya wong sih gak dua titel. Besok rame-rame. nek cara gelem, Pak. Sing lawane kula kathah wong kenalan kula wong gedhe-gedhe waken. Jenengan nek durung pengen titel gak kuliah wis, trimo beres pengen titel opo gampang. Tapi tak angen-angen tak ge opo. Nek duwe titel terus kathah lah opo, anggite gaya duwe titel S.Ag. Sarjana Alam Gaib. Opo S.Ag. Sarjana Angel Garwo. Gak payu rabi. S.Ag. Sarjana Angel Gawian, nganggur ketekur. S.Ag. Sarjana agak gimana? Kok gak melek, gak pati tingin pula. Anggitnya keren, di burungnya jenisnya ada titelnya Kiai Haji Anwar Zahid, S.Pd. Sibuk Polai Dewi. Gak. Nek pulang pun, pulau telateni nyatan mawon. Wis, ini kiai. Bapak kampung, ngaji kali wong-wong desa. Wis, pulau telateni nyatanya alhamdulillah yuk remes. Nggih, mulai oleh berkat. Bisa dikai iya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Enggak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Sampeyan nang ngaiti ya. Ngaku gak mikir tekan kono. Nah, alladzina amanu itu siapa? Alladzina amanu itu bagaimana? Ini yang harus kita terapkan terutama di bulan Ramadan ini. Untuk menggapai la'allakum tattaqun tadi, belum lagi nanti ada misi-misi yang harus kita raih. Paling tidak ada 5. 1, takwa, meraih derajat takwa. Yang kedua, idkun minan nar agar terbebas dari api neraka. Yang ketiga, meraih momentum Lailatul Qadar. Nanti yang keempat, untuk menjadi fitrah. Yang kelima, harus Syawal. Ada peningkatan setelah Ramadan. Paling tidak 5 itu. Nah, kita coba cari referensi dari ayat lain. Ibu referensi paham? Buhangil ngono. Referensi gue lek jenengan masake wayu-ayu arep nekani acara mantenan. Hah? Lah iku gak rekreasi. Ngapunten, kula waos ayate melih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebenar-benarnya beriman itu siapa? Satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah gemetar hatinya, orang-orang yang ketika dizikirkan asma Allah bergetar hatinya. Berarti Ramadan ini kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang bisa membuat hati kita bergetar, zikir yang membuat hati orang lain pun bergetar, bahkan zikir itu mampu membuat aras bergetar. Dengan zikir tersebut, jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus selalu menyadari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita senantiasa merasa diawasi dening Gusti Allah. Lapo ae eling Allah. Lapo ae ketok Allah. Nyawang opo ae ketok Allah. Nek dikirim pun manteng temenanan. Saya pernah mencontohkan kayak ngene iki, ada angin yang berhembus menerpa tubuh kita. Kita harus langsung sadar bahwa hembusan angin ini hembusan rahmat kasih sayangnya Gusti Allah. Tadi ibu dari rumah melangkah ke majelis taklim ini, ibu pun sadar bahwa yang membuat langkah kita, yang melangkahkan kaki kita adalah Gusti Allah. Demikian pula ketika bapak mandi, banyunya kok netes. Ibu sampean sadar, tetesan air itu adalah tetesan kekuasaan Gusti Allah, ibu ning dapur masak iris-iris lombok. Kok ana sing rupane abang ijo kuning, ibu pun sadar sing ngecat lombok niku nggih Gusti. Allah, termasuk ibu jenengan nalika meteng. Mundak gedhe wetenge, mundak gedhe wetenge, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe. Kok iso ya? Ibu ngono kuwi sampean ya kudu sadar bilih sing gedhekno wetenge sampean niku. Sopo ngomong bapak? Bapak panitia peting keringan tok. Gusti Allah. Ngono lho. Nah, gara-gara entung maneh. Lakonen entung iki. Akhire nyawang opo ae ketok Gusti Allah. Eh, ngalami urip model ya opo enjoy. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat ujian, bersabar. Ketika posisi di atas, bersyukur. Saat posisi di bawah, bersabar. Jangan sampai orang yang gak punya iman, gak pernah zikir, ketika di atas, lupa diri, begitu jatuh ke bawah, bunuh diri. Pun, zikirnya sing mantep, engko kula sama nyawang ngopo lho ketok Gusti Allah. Ngalami urip model ya apa santai, padha ae. Sampai nyawang duit karo nyawang larangan lho gak ono bedane, padha ae. Nyawang duit itu gak katik wayem, gak katik suweneng. Nyawang larangan itu gak katik jijik, gak katik gigu, padha. Cuma ngene iki angel Bapak Ibu terus terang butuh pelatihan-pelatihan ekstra. Kula dhewe urung iso, Bu. Nyawang duit karo larangan padha dereng saged kula. Nek kula larangan yo ketok larangan, duit yo ketok duit. Boleh aku ngomong iso, kuatir karo panitia sakone larangan temen. Maren saged. Ya artinya yo gelek dhuwit, tapi nek soleh dhuwit yo aja terus seneng karo donya. Ngono lho maksude niki sing paling angel. Ayo memperbanyak zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Zikir itu merek. Saya ulang gampangane, zikir itu merek. Ayo urip iki digawe merek sing apik. Engko larang uripe kula sampean. Semakin apik merek, semakin larang regane. Gini apa nggih? Tapi nek mereknya elek, regane yang murah. Saya kasih contoh. Banyu putih bening. Banyu putih bening. Diwadahi kendi, didol. Gak kira payu. Soale mereknya terima merek kendi. Coba, banyu putih bening. Diwadahi botol, ini. Tuh. Terus dikai merek. Lup. Napa? Gaya yang tulisannya CLUB kayak celup. Mergo mereke apik. Didol payu, pinten? Ya sak munuku. Bedane nang merek. Nah, kula sama nurut iki nggawa barang bening. Apa? Nyawa, ambekan, roh. Iku barang bening. Ayo dikei merek sing apik mbok larang uripe kula sampean. Lah merek sing apik iku apa? Merek sing apik iku ya merek sing gak iso rusak. Lah sing gak iso rusak namung setunggal ya menika Allah Subhanahu wa taala. Liyane Allah niku rusak kabeh. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Sak liyane Allah rusak kabeh. Sing boten rusak namung Allah. Ayo mulane urip iku dikei merek Allah, dikei merek zikir larang uripe sampean. Kali lagi, kula sampean urip nggawa barang bening, rupane roh. Ayo kei merek sing apik larang uripe sampean. Lek gak dikei merek apik, murah uripe sampean, entek uripe sampean, dibuak ning kuburan dadi larahan, dadi peluruan. Ngapunten, mergo uripe sampean nek padha karo kuwi lho, kotak. Kotak sing muk cekeli, kotak sing mengarepmu. Kotak iku lek jero sik ana jajane. Ya ana isine jajan mulya ngalor ngidul dicangkeng wong. Tapi lek jajane wis entek, kotake ya nasibmu wis kaya ngono iku. Lah nek pengen mulya gawe merek sing apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki nomor loro. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah kuat imane, bertambah sempurna imane. Saya ulang, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imane bertambah kuat dan sempurna. Berarti, ibu bapak, jamaah sekalian, rahimakumullah, Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang bisa membuat iman kita tambah kuat dan sempurna. Pertanyaannya, Ibu, Ramadan wis oleh 26 dino. Sampeyan pun khatam Quran ping pinten? Dengar kene? Sing sak kene? Bakal, bakal. Ngopo yang ngomongi terusan ini? Moco Qur'ane kudu ditambah. Porsinya ditambah, tensinya dinaikkan. Artinya ngeten bu. Dalam bulan Ramadan ini, zaman moco Qur'an kudu luwe akeh timbangannya di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan paribasane zaman sedina suwengi mek iso moco oleh 5 juz. Lah sapi ro biasa. Tak lembari nek kober. Ramadan kudu ditingkatno. Ramadan itu syahrul Quran. Tiap Ramadan Kanjeng Nabi kalih malaikat Jibril iku semakan maca Quran. Gantian Kanjeng Nabi sing maos, mangke malaikat Jibril nyemak. Malaikat Jibril maos, Kanjeng Nabi sing nyemak. Terus. Dan itu sekarang jadi tradisi tadarusan masjid, musala, langgar terlalu rame maca Quran tadarusan termasuk tanpa akal mriki nggih. Sayang dibanding dulu sekarang jauh menurun. Nggih. Jujur mawon ten pundi-pundi kecintaan kita pada Al-Qur'an sudah mulai luntur. Semangat kita membaca Al-Qur'an sudah jauh berkurang. Lek siyen menjenengan kemutan. Siyen namine tadarus Al-Qur'an, maca Qur'an giliran gantian. Iku mulai selesai sholat tarawih sampai menjelang sahur. Terus gantian diwaca. Ya sekalipun nanti jam 11-12 malam pengeras suara matikan, enggak boleh pakai speaker. Dulu ku biyen, luwas biyen, luwas pisan. Ku biyen. Dan iki jam 10-11 mentok sepi pisan. Kanok tadarusan kadang-kadang. Ya Allah prihatin. Lagian ono aturan sing greget ning wong. Maca Quran jam 11 kudu boleh nggak speaker, kalian ke pengeras, katanya ganggu wong turu. Tapi lek ganggutan sampai subuh iki apa-apa. Alasane dari izin keramaian. Nemu sore maca Quran nek izin polisi. Ancen wong saiki do koplak kabeh utuke. Tumpek karo gatek ning ndoprok meh niku. Ya Allah. Ini akibat dari budaya-budaya yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari. Memang kita sudah merdeka sekarang. Iya no, hari kemerdekaan berang tadi. Ya, gak nyawang aku sampai lali aku singgung. Waktunya kari rong menit. Dulu kita punya semboyan sekali merdeka. Saya ulang, dulu kita punya semboyan sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi sekarang semboyan itu subhanallah, kita sekali merdeka, sekarang kenyataannya merdeka sekali. Saking merdeka ya opo ae bebas masuk tanpa filter. Mau merdeka sekali. Film porno iso mlebu. Halo. Yo ora. Oh berarti sampean gelek nontok meninggi. Pinter enak malek. Nah karena kita merdeka sekali itu, kapan-kapan ya tahun ngarep aku undangan maneh nek nerangno kemerdekaan ya. Waktunya udah habis. Kita subhanallah. Saya malah merdeka sekali. Apa-apa masuk tanpa filter. Ya Allah. Degradasi moral. Degradasi moral yang melanda terutama generasi muda. Menjauhkan kita. Alus maca Quran. Bu. Anak-anak sekarang kenapa diajak ngajar, diajak ngerjain PR. Males. Gak belajar malam. Males. Awan-awan dobrak kon ngaji ning TPQ nang dunia bulet. Keterane sampean yo ngono to. Ngertos sebabe sampean. Iku mergo nurun bapakne. Satu, yang kedua, yo mergo HP iku lho, HP paling tidak itu HP. Saya sering bilang HP iku ono manfaate tapi yo kathah mandorote. Iku putrane cilik-cilik rata-rata ampun gak ada HP to nggih. Nah niku apik napa elek. Dana elek kok sampean tukokno. Ha? Pengen yo pengen yo sudi turuti. Nangis. Oke, mergo anak nangis, sampean gak mentolo sampean turuti ngono to. Nah terus saiki umpama bojo sampean nangis ning sampean njaluk rabi maneh. Ya sampean turuti. Dituruti apa disampluki? Nah bedane apa? Lah nek anak sing nangis kok dituruti, lah nek bojo sing nangis subhanallah. Yuk tontok Bu, pertimbangkan manfaat mandorote. Oke, nek dicekeli HP yuk, sing biasa-biasa mawon. Kalau tidak begitu harus dikontrol, diawasi dengan ketat. Subhanallah. Bukan hanya untuk anak-anak, untuk sing gerang yo setel. Dampaknya luar biasa, kita jauh dari agama gara-gara HP. Paling tidak tolong dijawab pertanyaan saya. Roto-roto sepuh-sepuh enggak ada HP. Gimana Bang? Kakak pundi sampean lek sedekah karo lek ngisi pulsa? Kurang banter. Kata pundi lek sedekah karo nek ngisi pulsa? Kata pundi sampean nek nyekel tasbih karo nyekel HP? Kata pundi sampean lek maca Quran karo maca SMS? Kata pundi sampean lek tahajud karo nek Bluetooth? Jujur. Iya, ancam seperti itu kan? Gara-gara HP itu kita jadi lebih banyak ngisi pulsanya daripada sedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih sering baca SMS daripada baca Quran. Kita lebih sering Bluetooth daripada bersujud dan tahajud. Kita lebih sering nelpon daripada langsung moro silaturahim. Saiki silaturahim ku larang. Silaturahim nang keluarga, nang wong tua, nang kerabat larang. Soalnya akeh SMS gratisan. Ngundang kiai cukup SMS. Saiki nggih. Salah ya ini duwe HP. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau ceritanya, kalau nanti itu diundang di yang pengajian SMS. Jadi kata-kata disuwingkat singkat tu. Salamnya gak assalamualaikum lengkap gaya. As titik titik. As titik titik. Apa asku memang as titik titik. Terus nyeluk uang jurah patah yang genang. Yi. Tanggal tak meniki kosong apa enggak? TGL KSB PAGK. Kosong apa enggak ini KSB PAGK. Kalau kosong, tolong isi ceramah di tempat kami. Ngunu. Menulis yo KLO KSG kalau kosong. Tolong yo TLG isi ceramah di tempat kami si CRMH di tem kami. Mbuh bukan ngono tulisannya. Lah mburi dhewe ku prince. Tak tingali neng agenda kok pas kosong jadwalnya. Tak jawab. Wa'al titik-titik. Aku jawab salam ora tak lengkapi waalaikumsalam ora kenaan. Wong kono uluk salam disingkat as. Aku jawab ya tak singkat waal. Iki kowe wis tutuk wis ana. Oke, kosong. Lek ku nulis tak singkat OK KSG ben rodok gaul. Oke, kosong tak tulis OK KSG. Terusane wonge tak tutuk karena Anda mengundang saya lewat SMS, besok saya ceramahnya juga lewat SMS ya. Balas arek kene orang balas ya. Subhanallah. Tolong generasi muda, peringatan nuzulul Quran menurut saya yang penting bukan seremonial acara kayak gini. Ini hanya sarana. Yang penting duduk ceritane, lek ceritane wis hafal kabeh. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa benar-benar menuzulkan Al-Qur'an itu dalam jiwa kita. Ya nopo supaya Al-Qur'an iso bener-bener nuzul manggen tengene pribadi kula sampean sehingga kita jadi manusia orang-orang yang berkepribadian berkarakter Al-Qur'an sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Arek nom saiki meneng gaya itu. Untuk Quran gak tahu. Kadang juga iso anjane. Ngono iku rabi, mas kawine Quran. Rabi mas kawine Quran. Kula nate soal dikongkon nikah no manten. Aku ngadek grogi, Pak. Ngadem panas rasane. Soale calon manten, macae top habis. sarungi PHS jasel lembuikin opilnya yang amplis linteng meripate celaan kalungan tasbih. Aku mbatuk di santri pengpengan temen ini jangan tak salah aku keliru maren ini grogi pak kula pak adep-adepan kula tang leti dan saya bu itu mangke mahari mas kawinin nopo Al-Qur'an ya temen ya mas kawinin Al-Qur'an berarti santri pol-polan ngono pikirku. Nah aku kan cukup pengen nyuplik kula tang leti mas kaman dia ngondokin yang pesantren di mas dan itu ya buatan atau ngaji kula ya buatan sakit mau Al-Qur'an kula ya ya Allah. Aku langsung ngerenges rasanya hati ya nelongso ya ya aku mau ke Qur'an naik gak iso kok rabi gak ya mas kawin Qur'an idealnya kalau berani pakai mahar Al-Qur'an itu suami harus mengajari istrinya baca Qur'an diajak mempelajari bareng-bareng sampai ke tingkat ngamalno ini enggak mau coy gak iso tapi mas kawinnya aku lenger-lenger rupanya dia ini perasaan nah, aku lenger-lenger takon terusan nopo oyo nopo om boten angsal nanggi mas kawin Qur'an nopo boten saya apik apik timbangannya mas kawin sekat kata dia jemput aku ngerasa jadikan Al-Qur'an itu sebagai benteng. Kaget ya wis. Perisai pertahanan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu, dari pengaruh-pengaruh godaan setan, baik setan tradisional maupun setan-setan modern. Setan sing ketok maupun setan sing ora ketok, setan balane grandong maupun setan sing doyan lontong. Hati-hati terutama remaja putri, perawan-perawan ini. Awas, bagi setan-setan modern ku ngawur-ngawur. Lawan itu dengan Al-Qur'an, bentengi dirimu dengan Al-Qur'an. Kapan dicak lungo, kuncian sepeda montoran, di gang-gangan, dilarek no hati-hati sampean. Ada mulai meritik tangannya, menjarah kemana-mana, benang cepet-cepet wacana Al-Qur'an. Sampai sama di demek bunda ayah langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah kalau setannya keluyur, keluyur, keluyur ngale wes paling tutup atau mulai ngau tapi sampean selamat ngono lho enggak ya arah-arah lagi malah ngimbangi yuk ngomong di arek nene gagangan digrayangi ora gelem bentengi awak malah mendesah. Iki demek pupune. Ambles sampean. Obraken iki setane. Nek perlu butaken setan-setan niku. Embo. Kula prihatin zaman saniki ya Allah. Oh, semangat dalam beragama. Makane kula niku kepingin ya apa ya dalam setiap ngaji ku supaya arek-arek nom, dulur-dulur remaja itu iso kompak iso melu teko ning pengajian. Ngapunten sing sapa-sapa kadang-kadang kula ngaji ngomongi ngewawur. Itu tujuan kula ya sing nom-nom kula ben do gelem melu ngaji. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dungo tawakal pasrah dengan Allah yang betul-betul membuat kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna sholah bukan sekedar ya'maluna sholah, bukan sekedar yaf'aluna sholah, tapi yuqimuna sholah menegakkan sholat, jejekno sholat. Dan dari sebagian rezeki pemberian Allah diinfakkan. Ayo maksimal. Di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Ibu bapak, coba diangen-angen. Kalau sampean dikasih jatah urip karo Gusti Allah setahun ini 365 dino. Setahun 365 dino. dilong sakulan Ramadan iku mempeng ibadah. Mosok kok abot. Mosok kok eman. Gak yo salah cara perhitungan matematikane. Setahun utuh jatah uripe kula sampean 365 hari. Dilong 30 dino. Lah yo isek 335. Sing 30 dino njunjung ibadah sing maksimal. Kalau di luar Ramadan kita jauh lebih mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi. Ramadan itu ya tetap ngurusi duniawi, tapi porsinya aku dilangkung kata ukhrawi ini. Understand? Lewong tolong atus, kuidak limo dilong tolong puluh. Ayo wis, lek tolong puluh dino kabotan. Korting, diskon, dispensasi. Asyurul awal, fir, 10 dino terakhir. Ayo dimaksimal nih. Termasuk malam ini, cari pirang bengi kula sampean. Untuk menghadang datangnya Lailatul Qadar. Yang kemungkinan terbesar itu adanya kan pada Asyrul Awakhir 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kan Lailatul Qadar itu macam-macam pendapat para imam nggih. Wonten sing ngarani Lailatul Qadar ku tiap tahun nggih malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Riwayat dalam sahih Al-Quran turun pertama kali saat kembelengan ke Lauhul Mahfudz malam 17 Ramadan. Maka ada pendapat Lailatul Qadar tiap tahun yang malam 17 Ramadan. Ada yang ngarani 27 Ramadan. Lailatul Qadar. Jadi pas malam betul itu. Gitu loh. Nah itu kan Lailatul Qadar. Itu hurufnya jumlahnya songo. Lam, ya, lam, tak marbuto, alif, lam, tof, gal, roh. Loh, songo. Dalam Al-Quran ditulis tiga kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dua. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tiga. Setelah itu enggak disebut lagi. Jumlah hurufnya 9 disebutkan tiga kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Malam ini. Moga-moga amin Allahumma. Pendapatnya macam-macam. Lek nurut Imam Anwar Zahid, iya, kepingin oleh Lailatul Qadar rumusnya sederhana. Ya napa? Tombok IKB. Ngono. Pokoke mulai malam pertama sampai entek ulang Ramadan anggepen iku Lailatul Qadar kabeh. Mesti ana sing nyantol siji-sijine. Ora nek ngeslong. Wis ora perlu dimistik wis. Iki sing guyang-guyu kulino tombok iki tok iki. Subhanallah. Anggepen Lailatul Qadar kabeh mesti ana sing nyantol siji-sijine. Lah saiki nek yo belum ndak ada kata terlambat tahun depan. Muga-muga sik menangi kabeh amin Allahumma. Wis ngene-ngene iki koyo sik menangi koyo iki. Ya Allah. Makanya tandanya wong sing oleh Lailatul Qadar itu ibadahnya semangat mulai awal sampai entek ulang Ramadan. Yo, 10 dina kaboten. Masya Allah, urip setahun, 365 masuk dilong 10 dino kok kabotan. Ya wis, nek kabotan dispensasi, diskon, kortingan maneh. Subuhun limang bengi sing ganjil. Wis, malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitulikur, malam sangalikur. Sing temenan, segel mikzar, mengencangkan ikat pinggang. Kencengi bubetane, kencengi celanane, kencengi sabuke, melorot-melorot. Prei, entunge lo prei. Ini apa sih gak rentang tunggu mau? Halo? Halo? Urip telung atas tidak lima dino, masuk dilong limang bengi ya kok kabotan. Wis, lek limang dino zaman sik kabotan. Nang mate, nang mate. Nang mate. Lek ana wong urip dikei jatah karo Gusti Allah setahun 365 dino utuh. Iko ngon ngelong limang dino iko rumangsa kabotan. Bohong kalau ingin masuk surga. Goro. Mereka pengen mlebu swarga. Swarga ning mbahne sing ndi sing ate terus. Wis nanti angen-angen kok omongan kuwi jam 10 seperempat. Lah sampean sing mriku mau tekan kono jam piro? Dalem mas. Pangapunten ingkang ngatu mesti nek tasik dereng rampung dereng maksimal iki ngajine. Waktu. Hargailah waktu, hormatilah waktu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain waktu.